نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله InsyaAllah malam ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Terakhir kita bacakan hadis yang ke-30 dari kitab Al-Iman. Man hafid al-hadis. Siapa yang hafal hadis? Fadhal. هذا مثلنا أحسنتم بارك الله فيكم زادكم الله علما فضل يا ليل فضل يا عبد الرحمن Santa. Barakallahu fiik. Wa alayni. Hadza. Ayo. Santa. Barakallahu fiikum. Satu lagi. Fadhal, silakan. Fadhal. Fadhal. Hafidh. Fadhal. Siapa yang apa? Hemi? Nerda apa? Belum. Belum. Ibu Mumtaz. Hafidh Ibu Mumtaz? Barakallahu fikum. طيب Kita bahas sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima wal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila kedua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, masing-masing bawa pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh diancam dengan neraka. Abu Bakrah mengatakan, faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama bal maqtul. Wa Rasulullah, yang membunuh telah jelas diancam dengan neraka. Kenapa yang dibunuh pun diancam dengan neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasul menjawab, sesungguhnya dia pun yang terbunuh ini sebelumnya dia juga semangat untuk membunuh temannya. Kita telah sebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Man yadzkur min al-fawaid. Siapa yang bisa menyebutkan dan apa faedah-faedahnya? Ini merojaah nih hari ini insyaallah. Apa faedahnya? Aku fakir satu aja. Dari hadis yang kita baca tadi, Abu Rafi mungkin satu aja. Ini ada banyak faedahnya. Satu aja faedahnya. Siapa? Amanin. Apa jalan faedahnya? Jangan malu-malu. Apa? Arafi. Apa faedahnya? Di murojaah, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Diingat-ingat, diulang-ulang. Nah. Innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya yang menghilangkan ilmu itu diantaranya lupa. Kemudian tidak mengingat-ingat, tidak mengulang-ulang, tidak murojaah. Di antara sebab yang hilang ilmu dengannya. Siapa penting murojaah, mudzakarah, diulang-ulang. Man yadzkur fawaid. Fadhal Hasan, apa faedahnya? Ada? Abu Fawaz coba. Baik, barakallahu fikum. Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Itu ada darah faedahnya. Darah kaum muslim itu berharga, sehingga diancam dengan neraka ketika membunuh seorang muslim. Nah, faedah yang lainnya, masih banyak faedah-faedahnya. Fadhol. Abu Rilo mungkin bisa nyebutkan. Fadhol. Masuk live ini. Barakallahu fikum. Saya harus nyebutkan lagi faedah-faedah ya. Bu Rashid? Nah, itu dari apa sejarah atau sebab turunnya hadis ini. Nah, ini berkaitan dengan matan hadis tersebut. Idza taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wa maqtul fil nar. Coba faedah yang lainnya. Nah, berkaitan dengan bab yang kita bahas. Atau siapa yang bisa angkat tangan? Betul. Coba ditunjuk. Ya, muraja'ah. Ya, ikhwah. Ya. Telah disebutkan beberapa faidah-faidah. Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Apabila kedua orang muslim ya, bertemu dengan pedang keduanya, masing-masing membawa pedang, maka yang membunuh, yang dibunuh diancam dengan neraka. Ya, jelas di sini tentang menunjukkan haramnya membunuh seorang muslim. Nah, ya. Kemudian juga faedah yang lainnya, orang muslim yang terjatuh kepada pembunuhan tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan muslim apabila kedua muslim bertemu masing-masing membawa pedang. Ya. Ingin saling membunuh satu dengan yang lain, ya. Dan Rasulullah masih menyebutkan sebagai muslim. Nah, begitupun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Apabila ada dua kelompok muslim, dua kelompok mukmin yang saling berperang, ya, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Di dalam ayat ini Allah menamai mereka sebagai orang-orang yang beriman, walaupun ya, mereka saling berperang, walaupun mereka saling membunuh. Ya. Tapi kita jelaskan tadi, walaupun tidak mengeluarkan dari Islam, tapi ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah. Ya. Dan juga faedah yang lainnya. Kenapa yang terbunuh pun diancam dengan neraka? Rasulullah menjelaskan, dikarenakan yang terbunuh pun sebelumnya dia bersemangat untuk membunuh temannya. Akan tetapi terdahului. Ya. Sehingga dia tidak sempat membunuh temannya, dikarenakan dia terbunuh oleh temannya tersebut. Nah, di sini bisa kita ambil faedah bahwasannya niat yang kuat untuk melakukan suatu dosa, walaupun dia belum melakukannya, sudah tercatat sebagai suatu dosa. Ya. Dikatakan orang yang terbunuh tadi, dia belum membunuh temannya. Tapi sudah ada niatan yang kuat untuk membunuh temannya. Tapi terdahului, dia yang terbunuh. Ya. Dan Rasulullah SAW mengancam masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian ucapan Nabi SAW di sini, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, di dalam neraka, ini maknanya bukan kekal di dalam neraka. Ya. Tapi diancam masuk neraka. Nah, diancam masuk neraka. Kenapa dikarenakan? Telah kita jelaskan sebelumnya. Dosa-dosa di bawah kesyirikan, Ya. Sebesar apapun kemaksiatan tersebut, tapi bukan kesyirikan atau kedudukannya di bawah kesyirikan, di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuninya. Ya. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab, menghukum sesuai dengan kadar dosanya. Dimasukkan ke dalam neraka, tapi ketika ada keimanan dalam dirinya, walaupun sebesar biji sawi, tidak akan kekal di dalam neraka. Ya. Nanti Allah akan masukkan juga ke dalam surga. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berkenaan dengan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar. Ya. Di dunia masih dihukumi mukmin, tapi mukmin yang kurang keimanannya. Dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk ke dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Ya, sekali lagi ini berlaku bagi mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya. Nah, dan dia belum bertobat dari dosa-dosa besar tersebut. Yang jelas dosanya di bawah kesyirikan. Ya. Adapun kalau bertobat di dunia, ya, nah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sebesar apapun dosa. Ya. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Innallahu at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Ya. Walaupun itu dosa kesyirikan, walaupun itu dosa kekafiran. Ya. Kalau semasa hidup di dunianya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampuninya. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Adapun makna ayat sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, ini bagi yang meninggal dalam keadaan musyrik dan dia belum bertobat dari kesyirikannya. Ya. Orang musyrik meninggal dunia belum bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Beda halnya dengan orang musyrik kemudian dia bertobat di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sekali lagi ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni kesyirikan. Ini berlaku bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik belum bertobat dari kesyirikannya. Ya. Yeah. Nah, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Adapun kalau dosa-dosa selain kesyirikan, walaupun itu dosa-dosa besar, ya, minum khamar, berzina misalnya, na'udzubillah, atau membunuh dan semisalnya, kalau dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, ya, kemudian dia meninggal dunia, keadaan di akhirat nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah langsung mengampuninya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menghukum sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam jannah setelah dia diadab terlebih dahulu di neraka. Nah, ini sekali lagi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah. Sehingga dalam masalah takfir, ya, mengkafirkan orang lain, ini jangan bermudah-mudah. Nah, ya, bab takfir, bab pengkafiran ini khatirun jiddan. Bab yang sangat berbahaya. Ya, kenapa dikatakan kalau dia salah mengucapkan kafir kepada seorang dan tidak terbukti orang itu kafir, maka dosanya bisa kembali kepada dirinya sendiri. Nah, jangan bermudah-mudah dalam mengkafirkan seseorang. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan yang kafir. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang zahirnya bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi untuk memvonis dia itu kafir, dalam keadaan dia mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini jangan bermudah-mudah. Dikatakan takfir lahu syurut, lahu dawabit wal mawani. Nah, bab takfir mengkafirkan orang lain ada syarat-syaratnya. Nah, dan juga ada faktor-faktor yang menghalanginya. Ada juga kaidah-kaidahnya, tidak serampangan. Tidak seperti orang-orang khawarij. Tidak seperti kaum teroris. Yang mereka mudah mengkafirkan orang lain. Di luar kelompoknya, kafir. Yang tidak berbaiat kepada kelompoknya, kafir. Orang muslim yang terjatuh kepada suatu dosa, dianggap kafir. Dikatakan mereka menganggap kafir, sehingga mereka menghalalkan darah, bermudah-mudah dalam menumpahkan darah orang lain. Ini dikatakan ideologi yang salah dalam masalah ini. Nah, sehingga terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan yang besar. Rabbul Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi, dalam masalah takfir, berhati-hati sekali. Memperhatikan tadi kaidah-kaidah, memperhatikan syarat-syarat, memperhatikan faktor-faktor yang menghalanginya. Nah, banyak faktor-faktor yang menghalangi seseorang diponis kafir walaupun dia mengucapkan ucapan kafir. Nah, di antaranya kalau dia dipaksa. Ini tidak menjadikan kafir, walaupun dia mengucapkan ucapan kafir, walaupun dia melakukan perbuatan kafir, walaupun dia sujud kepada berhala, tapi kalau dipaksa. Nah, misalkan pistol di lehernya, nah, atau pistol di kepalanya, kalau dia tidak melakukannya, ya, akan ditembak dan lain sebagainya. Kemudian dia melakukan perbuatan kafir tersebut, maka tidak diponis kafir pelakunya tersebut. Ada faktor yang menghalanginya tadi untuk diponis kafir, dikatakan dia dipaksa. Atau dikatakan salah dalam mengucapkan. Tidak ada niatan mengucapkan kalimat tersebut, tapi salah dalam mengucapkan. Apakah dikatakan tergesa-gesa, atau dikatakan saking bahagianya, atau sebab-sebab yang lainnya. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW menggambarkan tentang seorang yang dia kehilangan kendaraan di padang pasir. Di atas kendaraan ada makanan minumannya. Ketika dia putus asa, dikarenakan kendaraannya hilang, nah, dia berteduh di suatu pohon. Dia sudah putus asa. Yang terbayang adalah kematian. Dikarenakan di padang pasir, dalam keadaan makanan, minumannya hilang. Kendaraannya pun hilang. Sampai dia tertidur. Ketika dia bangun, telah mendapatkan kendaraannya, untanya ada di hadapannya kembali. Dia senang luar biasa. Dia ambil tali kekang kendaraannya tersebut. Saking bahagianya mengatakan, Ya Rob, Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ya. Ini ucapan kafir bukan? Ucapan kafir. Ya. Mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu, aku Tuhanmu. Ini ucapan kafir. Tapi dikatakan terucap, ya, karena kesalahan, saking bahagianya, ya, sehingga salah mengucapkan, dia hendak mengucapkan, ya Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu, terbalik. Ya. Dan ini dimaafkan. Tidak diponis kafir pelakunya. Ya. Yang jelas, sekali lagi, dalam masalah takfir, ya, ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya, ada juga faktor-faktor yang menghalangi seseorang diponis kafir, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan kafir, sehingga tidak serampangan, tidak bermudah-mudah memponis seseorang kafir. Nah, dan telah kita jelaskan sebelumnya, berkenaan dengan niatan seseorang, apakah dicatat sebagai suatu kebaikan ataukah suatu kejelekan. Ya, jelas kalau niatannya, niatan berbuat baik, sekedar niatnya saja sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Yeah. Kalau dalam hatinya dia berniat, nah, untuk melakukan kebaikan, yeah, maka Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Nah, yeah, seperti orang yang berniat untuk mati syahid dengan jujur dalam hatinya, yeah, balaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasih. Allah sampaikan kepada derajatnya para syuhada walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Ini kalau niatan yang jujur dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Ya, walaupun dia belum melakukannya, dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Ya. Dan ketika dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukannya, dilipat gandakan. Ya. Menjadi 10 kebaikan ila 700 dhi'fin ila adafin katsirah, bahkan sampai 700 kebaikan dan sampai lipatan ganda yang sangat banyak. Kayak sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Niat saja untuk berbuat baik dilipat gandakan, apa dicatat sebagai kebaikan, apalagi melakukannya, ya, dilipat gandakan pahalanya. Berbeda dengan niatan untuk melakukan kejelekan. Ya, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan kemudian dia tidak melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, tapi jelaskan dalam hadis yang lain, ya, tarakahu min jarai. Nah, dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita berniat melakukan kejelekan, kemudian tidak jadi melakukan kejelekan tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan karena malu kepada orang lain. Ya. Bukan dikarenakan takut oleh polisi. Ya. Tapi dikarenakan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Yeah. Nah. Dan ketika seseorang berniat untuk melakukan kejelekan, yeah, kemudian dia menempuh sebab-sebabnya. Yeah. Dia ingin mencuri misalkan. Dia menempuh sebab-sebabnya, mempersiapkan perlengkapan untuk mencuri. Sudah mulai mengintai-ngintai korban yang ingin dicurinya. Nah, tapi dia tidak jadi melakukannya. Dikarenakan takut polisi, dikarenakan masih banyak orang, atau lain sebagainya. yang semacam ini sudah dicatat sebagai suatu kejelekan. Madalnya hadis yang disebutkan tadi, falqatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya berada atau diancam neraka. Ketika ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka? Rasulullah menjawab, dikarenakan dia pun telah semangat, telah berniat kuat untuk membunuh temannya. Sudah membawa pedang. Sudah ada niatan yang kuat untuk membunuh temannya. Sudah melakukan sebab-sebabnya tadi. Walaupun dia tidak sempat membunuh temannya, dan dia terdahului, terbunuh, sudah dicatat sebagai suatu kejelekan. Sehingga diancam dengan neraka. Ini pun berlaku kepada orang-orang yang berniat untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Kemaksiatan dan semisalnya, kemudian dia telah melakukan sebab-sebabnya. Tapi dia tidak jadi melakukannya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah dicatat sebagai suatu kejelekan. Seseorang misalkan hendak berzina. Sudah dia persiapkan semuanya. Tempatnya, siapa yang menemani, dan sebagainya. Kemudian dia tidak jadi melakukannya. Takut. Ketahuan. Selingkuh. Takut. Ketahuan polisi dan lain sebagainya. Yang semacam ini sudah dicatat sebagai suatu kejelekan. Yang jadi permasalahan kalau seandainya hanya sekedar niatan-niatan yang sifatnya lintasan pikiran. Bukan niat yang kuat. Tapi hanya sekedar besitan hati, lintasan pikiran. Ingin berbuat ini, ingin berbuat itu, di antara kemaksiatan-kemaksiatan. Kadang-kadang yang namanya manusia ada lintasan-lintasan pikiran. Ingin ini, ingin itu, ingin melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Kemudian dia tidak melakukannya. Apakah yang semacam ini sudah dianggap satu dosa ataukah tidak? Dan apakah dicatat sebagai satu kebaikan ataukah tidak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan, kalau seorang dia berniat untuk melakukan kejelekan kemudian meninggalkannya, bukan karena Allah, bukan juga dikarenakan lemah tidak bisa melakukan kemaksiatan tersebut, akan tapi dirinya tiba-tiba tidak mau, sudah enggak jadilah. Itu hanya niatan-niatan atau lintasan pikiran saja. Maka yang semacam ini diampuni. Diampuni, tidak dicatat sebagai suatu kebaikan dan tidak dicatat sebagai suatu kejelekan. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa taala. Ketika seseorang berniat untuk melakukan kejelekan, Allah belum mencatat sebagai suatu kejelekan. Berbeda dengan halnya kebaikan. Ketika seorang berniat saja, Allah sudah mencatatnya sebagai suatu kebaikan. Ketika melakukannya, dilipat gandakan kebaikannya. Adapun kemaksiatan, ketika berniat, belum mencatat sebagai suatu kejelekan. Tatkala dia melakukannya, hanya dicatat sebagai satu kejelekan saja. Tidak dilipat gandakan. Sekali ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya kemaksiatan-kemaksiatan dilipat gandakan? Setiap harinya kita mendapatkan dosa yang sangat banyak dan sangat banyak. Dikatakan, kalau kita perhatikan setiap harinya, antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, lebih banyak kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Niatan-niatan yang tidak baik, penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad, atau lain sebagainya. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan anggota tubuh kita. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, lain sebagainya. Bisa kita bayangkan, kalau seandainya dilipat gandakan dosa-dosa ini, tentunya banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, besar. Dan banyak dosa-dosa tersebut. Ya. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa tidak dilipat gandakan. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.